Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa lah. Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Qul bi rahmani rahimakum Allahu jami'a. Mungkin masih tepat waktunya walaupun sudah terlambat. Saya mengingatkan satu hadis dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, disebutkan beliau rahimahullahu ta'ala radhiyallahu anha bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam suila, ditanya terkait dengan ayyul a'mali ahabu ilallah, ditanya tentang amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, adwa muha wa in qalla. Amalan yang paling Allah cintai itu adalah amalan yang paling dawam. Amalan yang paling rutin dijaga, wa in qalla, walaupun sedikit. Hadirin rahiman rahimakumullah jami'a. Di bulan Ramadan mungkin banyak di antara kita yang melakukan amal-amal baik, namun terasa berat ketika sudah memasuki bulan-bulan lainnya. Padahal akhwat fillah rahiman wa rahimakumullah jami'a, yang terbaik dan itu bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu adalah kita berupaya untuk menjaga amal-amal yang telah kita lakukan. Imam Nawawi rahimahullahu taala di dalam Riyadhus Shalihin bahkan membuat satu bab al-muhafadah alal amal, bab menjaga merutini amal-amal soleh yang dilakukan. Beliau rahimahullahu ta'ala membawakan beberapa ayat dan beberapa hadis Rasulullah SAW. Di antara ayat yang kita dapatkan dalam bab tersebut adalah ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, wa'bud rabbaka hatta yatiyakal yaqin. Di dalam surat Al-Hijr Allah berfirman, hendak yang kau beribadah kepada Rabbmu hatta yatiyakal yaqin, sampai datang kepadamu al-yaqin, yakni al-maut, kematian. Ramadan telah habis, bahkan kita sekarang sudah masuk Dzulqa'dah. Namun Allah Rabbuna Hayyun La Yamut, kita beribadah kepadanya dan wajib beribadah kepadanya di bulan-bulan lain, sebagaimana kita wajib juga beribadah bulan Ramadan, kita wajib beribadah kepada bulan-bulan lainnya. Nah, kita wajibkan beribadah kepadanya hatta ya'tiyana al-maut, sampai datang kepada kita kematian. Di antara ayat yang dibawa oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala sebagai teguran buat kita, dibawa satu ayat dalam surat An-Nahl, memberikan permisalan bagaimana keadaan seorang yang tidak menjaga amalnya. Wala takunu kallati naqatat ghazlaha min ba'di quwwatin nankatha. Allah berfirman, janganlah kalian seperti seorang wanita yang mengurai kembali, melepas kembali pintalan yang telah dia buat dengan kuat. Iya, dia urai kembali, dilepas kembali pintalan yang kuat tersebut. Ya, seutas demi seutas dia lepas. Para ummahat, para akhwat, masya Allah, di Ramadan banyak amal yang mereka lakukan. Entah itu terkait dengan dirinya pribadi, terkait dengan keluarganya. Ya, sejak bangun tidur, menyiapkan sahur, ya, sampai mau tidur kembali, menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka khawatibillah rahiman rahimakunallah, dijaga semua amalan yang telah dilakukan tersebut agar mendapatkan keutamaan menjadi amalan yang dicinta, yang paling cinta. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, amal yang paling cinta oleh Allah adalah adwamuha, yang paling dawam wa in khalla. Qawatibillah rahiman wa rahimakunallahu jami'a. Baik terkait dengan fi'lul awamir atau terkait dengan tarkul manahi, meninggalkan larangan. Di Ramadan, para ummahat bersemangat di dalam bersedekah, bersemangat di dalam memberi, berderma. Maka hadirin rahiman rahimakumullah jami'a, lanjutkan. Karena itulah perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada para wanita ketika hari Id. Tasaddaqna, hendaknya kalian para wanita bersedekah. Ya, kenapa sebabnya? Karena keadaan para wanita, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah kebanyakan mereka ahlun nar, maka hendaknya mereka berupaya membebaskan diri-diri mereka dari api neraka dengan banyak bersedekah di antaranya. Beliau sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Hindarilah kalian neraka, jaga diri kalian dari neraka walaupun dengan bersedekah berupa sepotong kurma. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Janganlah engkau menganggap remeh perbuatan ma'ruf sedikit pun. Bisa jadi satu kurma, sepotong kurma, amal sedikit, sedekah yang sedikit yang kita anggap remeh, itulah sebab ia menjaga seseorang dari api neraka. Ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Itu diantara api ibadah amaliyah, afwan, ibadah maliyah, ibadah dengan harta yang bisa dilanjutkan oleh seorang wanita. Iya, bersedekah dengan harta-harta mereka, walaupun sedikit, melanjutkan amal yang biasa dilakukan di bulan Ramadan. Adapun kalau terkait dengan harta suami, tentunya dengan izin suami. Kecuali kalau nilainya kecil dan si suami ya tidak akan terganggu perekonomiannya dengan sebab itu. Tapi kalau Anda memiliki uang sendiri, harta sendiri, iya, sedekah walaupun sedikit. Ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Lanjutkan kebiasaan yang ada di bulan Ramadan, di bulan-bulan lainnya. Qawadubillah rahimani wa rahimakunallahu jami'an. Kita di bulan Ramadan mendapatkan tarbiyah. Di antara tarbiyah yang ada di bulan Ramadan kita dapatkan adalah hifdzul lisan, menjaga lisan. Itu terkait dengan tarkul manahi. Kita menjaga lisan-lisan kita dari perkataan-perkataan yang haram. Maka wabillahi rahiman wa rahimakumullah jami'a, dilanjutkan di bulan-bulan lainnya. Hifdzul lisan. Iya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, "Wa idza kana yaum shaumi ahadikum fala yarfuth wala yafsuq wala yajhal." Apabila di hari puasa seseorang kalian, maka janganlah berkata kotor. Jangan berkata berbuat fasik dan kebodohan. Sehingga kita selama Ramadan, para ummahat, para akhwat di Ramadan sangat menjaga lisan mereka, terutama balik kepada suami. Dijaga. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW menyatakan, "Fa in wa'insa bahu ahadun, falyaku inni sa'im, inni sa'im." Walaupun ada yang menyerang duluan, ya, mencela duluan, mencerca duluan, kita ditarbiyah, dibimbing, dididik untuk sabar, tidak membalas dan menyatakan, "Aku sedang puasa, aku sedang puasa." Tarbiyah, iya, menjaga lisan. Jangankan memulai duluan, bahkan ketika ada orang lain memulai, kita diperintah untuk menjaga lisan kita, jangan membalas, sabar. Inni sa'im, inni sa'im. Khotibillah. Ini tarbiyah yang harus dilanjutkan oleh para ummahat, para akhwat di bulan-bulan lainnya. Menjaga lisan, ya, dari ucapan-ucapan yang haram. Apalagi kalau para akhwat ingat hadis yang sering didengar, sebab para wanita itu adalah banyak masuk neraka, karena sebab yakfurnal ashir wa yukfirnal la'n. Mereka mengingkari, suka mengingkari kebaikan suami dan banyak melaknat, mencaci. Berarti di antara yang paling banyak menyebabkan wanita masuk neraka itu adalah lisan mereka. Karena Rasul menyebutkan sebabnya kenapa yakfurnal ashir, mengingkari kebaikan suami itu seringnya dengan lisan. Lisannya tidak sabar, mungkit-mungkit, menyakiti suami. Berarti kebanyakan sebab masuk neraka itu dengan sebab lisan, karena sering mencaci, melaknat. Maka tarbiyah yang didapat oleh seorang wanita di bulan Ramadan, kita tarbiyah yang agung adalah hifdzul lisan, menjaga lisan, dijaga. Sebaliknya, akhwati fillah rahiman rahimakumullah, jaga lisan dari yang haram, dilanjutkan apa yang dijadikan, dibimbing, ditarbiyah di Ramadan, menjaga lisan tersebut, dilanjutkan, diiringi dengan melanjutkan amal baik yang telah dilakukan selama Ramadan. Ya, di bulan Ramadan, secapek apapun, sesibuk apapun, para ummahat, para akhwat menyempatkan untuk qiraatul Quran. Ya, karena bulan Quran, mereka semangat untuk menghatamkan Quran di bulan Ramadan. Bisa menyelesaikan tilawatul Quran, tadarus di bulan Ramadan. Akhwati billahi rahiman wa rahimakumullah jami'a. Ahabbul amali ila Allah adwamuha wa in qalla. Amal yang paling Allah cintai adalah amal yang paling dawam, yang terus-menerus dilakukan, yang rutin walaupun sedikit. Maka lanjutkan tilawatul Quran, qiraatul Quran. Para ummahat, para akhwat, sempatkan Iya. Tadarus, mengkaji Al-Quran, membaca Al-Quran. Punya target, ya berapa pekan sekali bisa khatam Quran. Ya habibana rahimana rahimakumullah jami'an. Karena keutamaan membaca Quran bukan hanya di Ramadan. Yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, iya. Likulli harfin ashu hasanah, setiap hurufnya itu 10 kebaikan, itu bukan di Ramadan. Di bulan-bulan lain pun membaca Quran dapat pahala demikian. La aqulu alif lam mim harfun. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan aku katakan alif lam satu huruf, bahkan tiga. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Al-Qur'an ada syafa'ah. Iqra' al-Qur'an fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah kalian Qur'an karena dia akan menjadi syafa'at, menjadi sahabat di hari, bagi para ya pembacanya yang mengamalkan di hari kiamat nanti. Ini umum. Bukan hanya membaca di bulan Ramadan. Khawatir billah rahiman rahimakumullah jami'an. Lanjutkan semangat tadarus. Lanjutkan semangat membaca Quran, mengkaji Quran. Iya. Ta'allamul Quran. Hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Orang yang terbaik dari kalian adalah orang yang belajar dan mengajarkan Quran, bukan hanya di Ramadan. Di bulan-bulan lain pun. Di bulan-bulan lain pun ketika seorang belajar Quran, mengajar Quran, Quran dia mendapatkan khairiyah, kebaikan ini, menjadi orang terbaik. Maka belajar Quran tilawatan wa tafsira. Belajar tajwidnya. Iya, belajar qiraahnya dan juga belajar tafsirnya. Di bulan-bulan lain. Nah. Qadabilah. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di antara sekian kebaikan yang kita dapatkan di bulan Ramadan, amalan ibadah yang bisa kita rasakan di bulan Ramadan sangat agung adalah kuatnya muraqabatullah. Kuatnya muraqabatullah. Di bulan Ramadan kita sangat-sangat ya merasakan diri kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala gerak-gerik kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini muraqabah. Allah melihat kita, mengawasi kita. Sehingga ketika seorang sedang sendirian pun dia tidak berani untuk melakukan pembatal-pembatal puasa. Walaupun sedang sendirian dia tidak berani untuk melakukan perbuatan-perbuatan haram. Karena ketika itu ya muraqabah. Muraqabatullah sangat tinggi. Ini amalan hati, amalan kalbu, muraqabatullah. Maka akhwati fillah rahiman rahimakumullah jami'an, ini pun dijaga. Dijaga. Muraqabah adalah amalan ibadah yang agung. Iya. Seorang senantiasa harus merasa ya diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Allah Subhanahu wa ta'ala alimun khabir. Di Ramadan dan di bulan-bulan lainnya. Sehingga dia terus ya bersemangat dalam ibadah dan berupaya meninggalkan perbuatan-perbuatan yang muharram. Qadabilah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di antara tarbiyah yang kita dapatkan di bulan Ramadan adalah taqdim mahabbatillah ala mahabbatin nafs. Kita ditarbiyah untuk lebih mendahulukan kecintaan Allah daripada kecintaan diri kita pribadi. Bahkan sesuatu yang mubah kita tinggalkan di bulan Ramadan karena semata-mata ya lillah wa fillah. Makan, minum, syahwat yang itu mubah di siang hari bulan-bulan lain ditinggalkan oleh kita semua di Ramadan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam hadis kursi, As-siyamu li, puasa itu adalah untukku. Wa ana ajzibih, dan aku yang akan membalasnya. Taraka tu'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajri, karena dia telah meninggalkan makannya, minumnya, dan syahwatnya karena aku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Maka khawatirillah, ini pun dijaga, diteruskan, dilanjutkan di bulan-bulan lainnya. Bagaimana kita menjadi pribadi muslim yang senantiasa berupaya mendahulukan kecintaan Allah daripada yang lainnya. Walaupun apa yang kita senangi, walaupun kita inginkan, walaupun diinginkan orang-orang terdekat kita, tapi kalau itu menyelisihi syariat Allah, kita tinggalkan. Taqdim mahabbatillah subhanahu wa ta'ala daripada yang lainnya. Nah, khotibul rahimana rahimakumullahu jami'a. Itu mungkin yang ingin saya ingatkan. Intinya adalah merutini amal, menjaga amal, melanjutkan amal, walaupun sedikit. Walaupun dulu biasanya salat malam 11 rakaat, maka sekarang ya minimal mungkin 3 rakaat. Kalau dulu membaca Quran biasa 1 hari 1 juz, sekarang mungkin 2 lembar, 3 lembar. Kalau dulu mungkin selama Ramadan puasa bulan penuh, sekarang masih ada minimalnya mungkin puasa 3 hari sebulan. Ya kalau dulu di Ramadan mungkin bisa sholat duha 8 rakaat atau lebih, ya bulan-bulan aja minimal 2 rakaat sholat duha. Ya, saya tutup dengan satu wasiat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan mungkin ini sesuai dengan keadaan sebagian ummahat, sebagian kita. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Ausani khalili bi thalath." Khalilku, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berwasiat kepadaku dengan 3 wasiat. Yang pertama adalah an utira qabla an anam, untuk aku salat witir sebelum tidur. Iya. Kata para ulama kita, Nabi kita paham bagaimana keadaan Abu Hurairah yang letih di siang hari, khawatir tengah malam, akhir malam tidak bisa bangun. Maka beliau bimbing, wasiatkan untuk salat witir sebelum tidur. Maka kita, para ummahat, dan para ummahat, para akhwat, para santriwati yang lainnya, yang kira-kira memang mungkin karena aktivitas yang berat, iya, mengurusi keluarga, mengurusi anak di siang hari, tidur terlambat, iya, minimalnya amalkan wasiat Rasul kepada Bayarah, salat witir sebelum tidur. Yang kedua kata beliau radhiyallahu anhu, wa nasuma min kulli syahrin thalathata ayyam. Wasiat kedua adalah aku diwasiatkan untuk puasa setiap bulannya 3 hari. Puasa sunnah banyak, ada puasa Daud, ada puasa Senin Kamis, dan di antara puasa yang sunnah ada puasa 3 hari setiap bulan. Bisa di hari-hari bulan purnama itu afdal, atau hari yang lainnya, yang jelas 3 hari setiap bulan. Dan yang terakhir kata beliau rahimahullah, wa raka'at duha, dan 2 rakaat salat duha. Salat duha ketika matahari sudah meninggi, kira-kira 20 menit setelah terbit matahari, salat duha. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, salatul awabin hina tarmatul fisa. Salatnya orang-orang yang senantiasa bertobat kepada Allah adalah ketika anak unta mulai kepanasan di waktu duha. Salat duha, salatnya orang-orang yang senantiasa bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.